barakamikum amanah dalam barang titipan tersebut. Kemudian apabila yang dititipi tidak mampu di awal, maka hendaknya dia menyampaikan. Atau ketika di awal dia mampu, kemudian di tengah perjalanan waktu titipan belum habis, orang yang dititip tersebut barakabikum ternyata ingin safar atau tidak mampu, maka boleh dan dianjurkan untuk disampaikan kepada pemiliknya, dikembalikan. Kalau ternyata pemiliknya ini tidak bisa dihubungi, tidak diketahui di mana, maka dititipkan kepada penguasa atau hakim, ya, yang barakallahu fikum bertugas untuk menerima penitipan barang. Dan dalam negara yang namanya barakallahu fikum, hal-hal semacam ini itu dibahas barakallahu fikum. Kalau memang sebelum dititipkan kepada pemerintah, pihak-pihak tertentu yang berwenang untuk dititipi, maka kalau memang barangnya remeh dan bisa dibawa, yakni remeh dalam artian bisa dibawa karena ringan, walaupun mungkin barang tersebut berharga, maka hendaknya dibawa. Karena sebelumnya pemiliknya tidak bisa dihubungi untuk dikembalikan barang titipan tersebut, maka dibawa. Barakallahu. Kalau ternyata ketika dibawa itu hilang atau rusak, bukan dengan kelalaian yang dititipi, maka tidak ada ganti rugi. Itu namanya wadi'ah. Demikian pula ketika tidak dalam safar, yang dititipi dia itu berusaha untuk menjalankan amanah barang titipan, tidak dirusak, dijaga dengan aman, dijaga. Kemudian terjadi sesuatu di luar kelalaian orang yang dititipi, misalkan ada pencuri masuk, sampai terjadi perkelahian, kemudian dirampok, ada bencana alam, longsor, atau gempa, atau banjir, kemudian rusak. Maka seperti ini, yang dititipi tidak perlu mengganti. Dan ini barakallahu fikum al-wadi'ah dalam Islam, barakallahu fikum dibahas. Namun kalau kerusakan atau kehilangan berasal dari orang yang dititipi, maka wajib untuk menggantinya. Barakallahu fikum. Wajib untuk menggantinya. Demikian pula kalau barang titipannya adalah hewan, wajib untuk memberi makan, walaupun sebelumnya bahan-bahan makanannya itu berasal dari orang yang menitipi. Ini namanya wadi'ah, ya, sebutan untuk barang yang dititipi kepada seseorang dengan tanpa memberikan bayaran. Ini terus apa pahalanya? Pahalanya barakallahu fikum, dia masuk dalam kategori membantu saudaranya. Pahalanya besar. Barakabikum. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimallahu taala, wallahu fi auni al-abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Saudaranya ingin safar, memiliki barang-barang yang mungkin tidak bisa ditinggal, yakni butuh perawatan, baik itu hewan atau mungkin kendaraan, maka dia minta tolong kepada saudaranya yang lain. Maka ketika minta tolongnya itu tanpa bayaran, namanya wadi'ah, titipan tanpa bayaran. Tapi kalau ada bayaran, bukan wadi'ah namanya. Beda lagi itu. Barakallahu fikum. Kedua-duanya hukumnya sama-sama boleh. baik ada bayaran ataupun tidak. Wallahu ta'ala bishawab. Sekarang masuk pada permasalahan yang keempat. Qala al-mu'allifin rahimallahu ta'ala, berkata para penulis, para penyusun fikih muyassar hafidhahumullahu ta'ala, al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat. Barakafikum. Fil itlafat, yakni kerusakan yang terjadi pada barang, yakni barang titipan. Ada kerusakan di situ. Barakafikum. Yuhramul i'tida'u ala amwalin nas, diharamkan berbuat semena-mena terhadap harta manusia. Di antaranya tidak amanah, seenaknya sendiri. Baik itu bukan barang titipan, terlebih lagi itu adalah barang titipan, wadi'ah. Wa akhzaha bighairi haqq, dan diharamkan mengambil harta manusia dengan tanpa hak, dengan tanpa alasan yang syar'i. Pencurian, perampokan, gosok, ya jambret, barakafikum, penipuan, korupsi. Wa man i'tada 'ala mali ghairihi fa atlafahu wa kana hadzal mal muhtariman, dan barang siapa yang berbuat semena-mena terhadap harta orang lain, berbuat seenaknya terhadap harta orang lain, lalu menyebabkan harta tersebut rusak, maka harta ini yang rusak ini merupakan harta yang berharga, yang harus diganti. Barakafikum. Fa innahu yajibu alaihi dhaman, maka wajib bagi orang yang merusaknya, orang yang berbuat semena-mena terhadap harta tersebut, ganti rugi. Adanya ganti rugi. Baik ketika, barakafikum, barang tersebut dititipi atau bukan barang titipan, meminjam, barakafikum, tapi seenaknya sendiri, maka ada ganti rugi. Bisa jadi ganti ruginya berupa wujud utuh atau berupa perbaikan. Barakafikum. Wa kadzalika man tasabbaba fi itlafi mali ghairihi bihilli qayd au bifathi bab au nahwi dzalik. Demikian pula bagi orang yang menjadi sebab rusaknya harta seseorang, misalkan dengan sebab dia melepas kunci kaitan sehingga hewannya lepas, atau buka gerbang, buka pintu sehingga hilang barang-barangnya, atau semisal dengan itu, maka orang yang berbuat menjadi sebab hilangnya tersebut, dia mengganti rugi. Barakafikum. Mengganti rugi. Jadi, berbuat semena-mena terhadap harta orang lain, haram hukumnya. Mengambil dengan tanpa hak, haram hukumnya. Kalau mengambil dengan hak yang boleh, seperti barakafikum, mengambil, memaksa dengan sebab yang syar'i. Yakni, barakafikum, seorang penguasa memaksa rakyatnya supaya mengeluarkan zakatnya. Maka ini syar'i. Dalam Islam, barakallahu fikum, diperintahkan dan ini haknya penguasa untuk memaksa mengeluarkan zakatnya mereka. Kemudian barakallahu fikum, wa idza kana lahu mawasin wajib alaihi hifdzuha fil lail min ifsadi zuru'in nas au ifsadi anfusihim. Fa in ahmalaha wa hasalal fasad atau wa hasalal fasad gimana? Dan apabila seseorang memiliki hewan ternak, maka wajib menjaganya di malam hari. Siang juga dijaga, terkhusus di malam hari. Karena di malam hari kebanyakan manusia juga istirahat. Ketika hewan tersebut lepas, kalau siang hari maka mudah bagi orang lain yang mungkin bukan pemilik hewan tersebut, ya, untuk menghalau hewan tersebut supaya tidak merusak tanaman. Tapi kalau sudah malam hari, pemilik dan bukan pemilik lalai, maka wajib bagi pemilik hewan untuk menjaga terkhusus di malam hari. Menjaga dari merusak tanaman-tanaman manusia, tanaman-tanaman orang, kebun-kebun, atau merusak kebun-kebun pemiliknya sendiri. Tanaman-tanaman pemiliknya sendiri harus dijaga. Maka apabila pemiliknya tadi menyia-nyiakan, tidak menjaga, lalu terjadi kerusakan pada kebun-kebun atau tanaman-tanaman, baik milik orang lain atau milik sendiri. Kalau milik sendiri, barakallahu fikum, urusannya dia. Kalau milik orang lain, domana, maka dia harus mengganti. Ya, harus mengganti. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, demikian pula barakallahu fikum, apabila hewan tersebut adalah hewan titipan, wadi'ah. Statusnya wadi'ah. Kita diserai barang titipan yang statusnya wadi'ah, yakni tanpa bayaran. Maka hewan yang diamanahkan kepada kita itu harus kita jaga terkhusus pada malam hari. Kalau ternyata merusak tanaman orang, barakallahu fikum, karena kelalaian yang dititipi, maka yang dititipi itu yang mengganti, bukan yang nitip. Lalu bagaimana kalau yang menitip ini dia yang mau menanggung? Nah, itu kebaikan tersendiri. Karena mungkin menganggap berbalas budi. Tapi perlu diingat, orang yang dititipi barang tanpa bayaran itu memiliki keutamaan yang besar. Memiliki fadilah yang besar. Barakallahu fikum. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Kita semua butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Terkhusus dalam keadaan sempit. Terkhusus dalam keadaan sempit. Maka kalau kita menolong hambanya dalam keadaan sempit, butuh pertolongan, maka ketika kita butuh pertolongan dalam keadaan sempit, Allah akan membantu kita. Oleh karena itu, tidak meminta bayaran, barakallahu fikum, itu merupakan perkara yang disyariatkan. Termasuk menolong saudaranya, membantu saudaranya. Kemudian li'annan nabiyya alaihi salatu wasalam qada ala anna ala ahli al-amwali hifdhaha bin nahar aw ahli al-mawashi hifdhaha bin layl wa ma afsadat bin layl fa innahu matmunun alaihim. Karena sesungguhnya Nabi alaihissalatu wassalam telah menetapkan, memerintahkan kepada orang yang memiliki harta supaya menjaganya di siang hari. Ya, dan orang-orang yang memiliki hewan-hewan supaya menjaga di malam hari. Nah, karena itu kepada orang-orang yang dititipi juga, hendaknya di malam dan siang selalu menjaga barang titipannya. Dan apa saja ya yang rusak dengan sebab tidak dijaganya, barakafikum, terkhusus hewan pada malam hari sehingga merusak tanaman-tanaman yang lain, maka tanggungannya ditanggung oleh mereka-mereka yang punya hewan atau orang yang dititipi. Li'anna amwalal muslimin wa arwahahum muhtarimah. Dikarenakan harta-harta kaum muslimin dan ruh-ruh mereka, jiwa-jiwa mereka, ya, ada kehormatan. Haram untuk diambil, dirampas, ditumpahkan. Harta kaum muslimin haram untuk diambil. Maka jangan sampai ada hewan yang merusak tanaman atau harta orang lain. Barakafikum. Demikian pula barakafikum jiwa-jiwa kaum muslimin, darah-darah kaum muslimin muhtarimah, yang diharamkan untuk ditumpahkan. Maka barakafikum tidak boleh kita lalai dari barang titipan. Fayuh ramu ta'addi alaiha awit tasabbubu fi ifsadiha aw halakiha. Maka diharamkan berbuat semena-mena terhadap harta kaum muslimin, terhadap darah kaum muslimin, atau diharamkan menjadi sebab rusaknya harta atau jiwa kaum muslimin, atau binasanya harta atau binasanya jiwa kaum muslimin, diharamkan. Barakallahu. Kemudian wasa'il minal insan awil hayawan idza lam yandafi'u atau idza lam yandafi' atau idza lam yundafa' illa bil qatli faqatalahu fala domana alaihi. Barakallahu. Adapun orang yang menyergap, masuk ke rumah menyergap, ya, perampok masuk, barakallahu, baik itu dari manusia, berupa manusia atau hewan mungkin, ya, ada sapi liar atau banteng liar, barakafikum, anjing liar masuk ke rumah, kemudian tidak bisa dihalau kecuali harus dengan membunuh, lalu ternyata membunuh, ya, membunuh orang tersebut atau hewan tersebut, maka tidak ada tanggungan. Walaupun dia itu adalah kaum muslimin yang masuk, muslim, ngakunya muslim, masih muslim agamanya, perampok masuk, tidak bisa dihalau kecuali dengan perkelahian, dengan barakafikum adanya ya perkelahian sehingga menyebabkan terbunuh penyergap tadi, maka tidak ada tanggungan. Ini dalam Islam. li'annahu qatalahu difa'an an nafsihi, karena sesungguhnya dia membunuh penyergap, perampok yang masuk ke rumah tersebut dalam rangka untuk membela diri. Atau ada anjing liar, anjing gila masuk, ya, barakahikum, akhirnya tidak bisa dihalau kecuali dengan membunuhnya, maka tidak ada tanggungan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena berdasarkan hadis sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang hasan sahih, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Nabi bersabda, man urida maluhu bighairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahid. Barang siapa yang hartanya menjadi sasaran orang lain dengan tanpa hak. Ada orang ngambil harta kita. Kita berupaya untuk mempertahankan, kemudian terjadi perkelahian, pertengkaran. Hatta faqatala, sehingga bertempur. Kita membela diri, faqutila. Lalu yang memiliki harta tadi terbunuh, fahuwa syahid. Maka pemilik harta tadi syahid. Syahid, barakallahu fikum. Mati, mati syahid. Dan sebaliknya, kalau yang berbuat semena-mena ingin mengambil harta kita, lalu dia yang terbunuh, fala domana alaihi, maka tidak ada tanggungan. Barakallahu fikum. Tidak dihukum bagi orang yang membela tadi. Tapi dalam negara biasanya dilihat, ya, kalau perampoknya tadi hanya bawa kayu, sementara kita bawa pistol, itu ada sendiri hukumnya. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian itu adalah terkait harta-harta kaum muslimin, baik berupa barang titipan maupun tidak. Yang barang-barang tersebut adalah barang-barang yang mubah, yang boleh dimiliki, bukan yang haram. Lalu bagaimana kalau yang rusak itu adalah barang yang haram? Kita dititipi. Kita tidak tahu kalau itu barang haram. Baru tahu ketika rusak bahwasanya itu adalah barang haram. Dititipi gitar. Gitarnya dicuri. Dititipi organ, piano. Dicuri atau rusak. Atau yang lain-lain dari barang haram. Bagaimana ini? Disebutkan oleh penulis hafizahumullah ta'ala, wa man atlafa ma harramallahu ka'alatil lahwi was-salib wa awanil khamr wa kutubid dalal al-bid wal bid'ah wa ashritah wa majallat al-majun wal khila'at wal khila'ah fa innahu la dumana 'alayhi. Dan barang siapa yang merusak barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti alat-alat musik, alat-alat yang lahwun itu melalaikan, di antaranya alat musik. Ya, alat-alat yang melalaikan. Was-salib, salib-salib yang ada. Wa awanil khamr, bejana-bejana, tempat-tempat khamr. Gelas-gelasnya, drum-drumnya. Atau merusak buku-buku sesat atau buku-buku yang berisi kebid'ahan. Atau kaset-kaset atau majalah-majalah yang bisa membuat orang gila. Orang menjadi hilang akalnya. Maka orang yang merusak barang tersebut, la domana alaihi, tidak ada tanggungan ganti rugi bagi orang yang merusaknya. Lakin la yakunul itlafu ala itlafihi, akan tetapi ya, merusaknya tersebut tidak secara mutlak boleh. Tidak kemudian ada salib langsung dirusak. Tidak serampangan. Tapi kalau terjadi, ada orang mungkin merusak, tidak sengaja menjatuhkan, barakallahu, maka sebenarnya tidak ada ganti rugi dalam Islam. Oleh karena itu, merusak dengan sengaja sesuatu yang haram, tidak secara mutlak boleh. Kenapa? Bal labudda min taqyidihi bi amril hakim. Namun, butuh adanya taqyid, qaid, ketentuan, syarat, ya, dengan adanya perintah dari penguasa. Wa tahta riqabatihi, dan di bawah kepengurusan, ya, di bawah perlindungan penguasa. Domanan lil maslahah, dalam rangka untuk ya menjaga kemaslahatan, menjamin adanya kemaslahatan. Kita langsung datang ke barakafikum gereja, langsung diambil salibnya, dipatahkan, dirusak, maka itu tidak boleh secara mutlak seperti itu. Ya, dalam Islam boleh. Agama lain barakafikum menjalankan ya ibadahnya sesuai dengan keyakinan mereka di tempat ibadah mereka, namun dengan syarat mereka-mereka yang bukan muslim, mereka membayar upeti kepada kaum muslimin dan siap diperintah oleh penguasa. Barakallahu, mereka itu rendah. Barakallahu. Wadah'an lil mafsadah, dan tidak boleh serampangan merusak begitu saja barang-barang yang haram dalam rangka menolak madorot. Madorot yang nampak nantinya. Oh, ternyata itu aliran keras. Masa alat musik seperti ini haram? Karena mungkin tidak ada yang tahu. Wadar'an lil fitnah atau lil fitan, dalam rangka menutup pintu fitnah. Maka tidak boleh serampangan langsung ada barang yang haram langsung dirusak. Paham insyaAllah ya? Barakallahu'alaikum. Namun dalam Islam, kalau ternyata tidak sengaja rusak, jatuh, ya tidak ada ganti rugi. Barakallahu'alaikum. Ya. Tidak ada ganti rugi. Ini dalam Islam. Kalau itu adalah benda-benda yang haram seperti alat-alat musik, ya, salib, bejana-bejana, gelas-gelasnya khamr, toak, atau kitab-kitab yang sesat, menyesatkan, dan kitab-kitab yang penuh dengan kebid'ahan, atau kaset-kaset yang penuh dengan hawa nafsu, majalah-majalah yang bisa merusak, maka barakahikum seperti itu, kalau ternyata rusak, maka yang merusak hukum asalnya tidak mengganti rugi. Namun mengganti rugi, tapi tidak dengan barakahikum barang yang sama, itu karena pertimbangan yang lain. Wallahu ta'ala bisawab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang ke-15, fil ghosob, tentang ghosob, ya, mengambil sesuatu dengan paksa, dengan zalim. Wallahu ta'ala bisawab, wa akhiru da'wana anil hamdillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafidzakumullah, barakatuh.